بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masuk ke bab yang ke-35 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-35, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab layu besuqan yamini ibu Shalah, bab tidak diperbolehkan meludah ke arah kanan tatkala seorang sedang sholat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis atau tiga hadis. Hadis yang pertama dari dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Dan semua hadis yang disebutkan telah kita lalui. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddathani Al-Layth bin Sa'd al-Misri. An-Uqayl bin Khalid. عن ابن شهاب والزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فليتنخم قبل وجهي ولا يميني، وليبصق عن يساره أو تحت قدمي اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخلن أحدكم بين يدي ولا عن يميني ولكن عن يساري أو تحت رجلي. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, keduanya mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau melihat ada dahak di tembok masjid, di arah kiblat masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau segera mengambil hasa, itu kerikil, fahattaha. Kemudian beliau gosok dahak yang menempel di dinding masjid tersebut dengan hasa, dengan kerikil yang beliau ambil. Kemudian dia berkata, jika seseorang di antara kalian berdahak, maka janganlah membuang dahaknya ke arah kiblat atau ke sebelah kanannya, akan tetapi bila dia meludahkannya ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Dan dari setelahnya dari Anas, Nabi SAW bersabda, janganlah salah satu kalian meludah ke arah depan atau sebelah kanan, akan tetapi ke sebelah kiri atau ke bawah telapak kakinya, telapak kaki kirinya. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Hanya saja di dua riwayat ini yang disebutkan di bab yang ke-35 tidak disebutkan tatkala salat, tetapi disebutkan secara mutlak. Dan dari judul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mentaqidnya dengan salat. Dan datang di riwayat yang akan kita lalui bahwasanya larangan tersebut ketika salat, tidak boleh ketika salat kita meludah ke arah depan atau ke sebelah kanan. Dan kalau di luar salat apa diperbolehkan atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Al-Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan larangan bersifat umum. Di dalam sholat, bahkan ada di luar sholat pun tidak diperbolehkan. Akan tetapi dari riwayat yang datang, wallahu alam, bahwasanya mutlak mahmul ala muqayyad. Riwayat yang tidak disebutkan sholat di dalamnya seperti dalam bab yang ke-35 ini ditafsirkan dengan riwayat yang lain yang disebutkan larangan tersebut tatkala sholat. Sekalipun tentunya kalau di luar sholat pun khurujan min khilaf, kita selama kita memiliki kelapangan kita pun menghindari hal tersebut, itu lebih ahram. Qala liyabzuq an yasari au tahta qadamil yusra, barang siapa yang hendak meludah maka meludahlah ke arah kiri atau ke bawah telapak kaki. Qala haddatsana Adam, Adam ibn Abiyas, Adam ibn Abd Rahman, qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj, Abu Mustam, qala haddatsana Qatadah wa Qatar ibn Da'am, qala sami'tu Anas ibn Malik, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mu'min idha kana fi shalah fa innama yunaji rabbah, fa la yarzuqanna bayna yadayhi wa la yaminihi walakin yasari tahta qadami. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seorang mukmin tatkala dia salat, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir dan doa serta qira'at Quran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, fala yabzuqanna baina yadihi wa lanihi, janganlah sesama dari kalian ketika salat meludah ke sebelah kanannya atau ke arah depannya ke sebelah kanannya. Kata Nabi, jika meludah maka meludah ke sebelah kiri atau di bawah telapak kakinya. Hasanah bin Sama qala haddatsana Ali, Ali bin Abi Al-Madini qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Zuhri, Muhammad Muslim an Humayd bin Abdurrahman an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara mukhamatan fi qiblat masjid fahakkaha bihasa thumma naha an yabzuqa ar-rajulu bayna yadayhi aw an yamini walakin an yasari tahta qadami al-yusra wa an Zuhri an yusami Humaydan an Abi Sa'id nahwa. Dari Abu Sa'id Sa'd Malik radiyallahu ta'ala anhumah, Nabi SAW suatu ketika beliau melihat ada dahak di arah kiblat masjid, tadi di masjid, maka Nabi SAW menggosok dahak tersebut dengan kerikil. Kemudian beliau melarang seseorang untuk meludah baina yadihi wal yamini, ke arah depan atau sebelah kanannya. Maka Nabi SAW meludah, maka meludahlah ke arah kiri atau di bawah kakinya. Di bawah kaki kirinya. Ini hadis Abi Sa'id al-Khudri dan hadis Anas serta hadis Abi Hurairah, semuanya sama. Kemudian bab yang ke-27, bab kafarat buzaq fil masjid, bab kafarah orang yang meludah di masjid. Apa kewajibannya ketika dia meludah di masjid? Tadi sebutkan meludah di masjid, kalau terpaksa untuk meludah maka hendaklah ke sebelah kiri atau ke bagian bawah kakinya, tidak boleh ke arah depan atau ke sebelah kanannya. Qala bab kafaratil buzaq bil masjid, qala haddatsana Adam, qala haddatsa Syu'bah, qala haddatsana Qatadah, qala sami'tu Anas bin Malik qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al buzaq fil masjid khathiyah wa kafaratuha dafnuha. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, meludah di masjid merupakan khati'ah, merupakan suatu kesalahan, dan kafarahnya adalah dengan menguburnya, yaitu membersihkan buzak tersebut. Nabi SAW menguburnya karena masjid Nabi SAW itu dari tanah atau pasir. Maka kalau seorang meludah di masjid, maka dihilangkan bekasnya dengan cara menguburnya. Dan cara yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, tandanya kita melakukannya, yaitu dengan membuangnya. dahar tersebut ke selain masjid. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya ke ujung kain yang beliau pakai, kemudian beliau gosokkan. Nah, sambil kita membawa tisu atau sapu tangan, maka kita meludah di tisu atau sapu tangan yang kita bawa. Dan meludah di kain itu lebih menjaga kemudian kebersihan masjid daripada meludah sebelah kiri atau di bawah kakinya. Dan khulasanya bahwasanya al-buzar fi masjid khati'ah, meludah di masjid itu merupakan suatu kekeliruan, dan kafarah adalah dengan menendang ludah tersebut. Maka farah itu hadaf nuhan, tetap menguburnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimali Sabi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitab Al-Jarah. Qala rahimahullahu ta'ala qala Imam Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq al-Bazzar rahimahullahu ta'ala kama fi kashfil astar haddathana Muhammad ibn Abdul Malik qala haddathana Khalid ibn al-Harith قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة بن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. قال بزار لا نفض إلا عن عمر وإسناد عمر صالح فأخرجناه عنه وعدناه عن عمران بن حسين إسناد عمران انتهى. قال ابو عبد الرحمن حديث عمران حديث صحيح رجاله رجال صحيح محمد ابن الملك وابن ابي شوارب. قال الامام احمد رحمه الله تعالى بتاتي احمد الشاكر حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ديلام ابن غزوان عبدي قال حدثنا ميمون الكردي قال حدثنا ابو عثمان المهدي وعبد الرحمن نور مخضرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. قال هذا حديث حسن. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. Dari Imam Muslim radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kami dari setiap munafik alimul lisan, yang pandai, yang fasih dalam berbicara. Dan dari istilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah setiap munafik yang pandai berbicara. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muqbir rahimahullah ta'ala di Ahadis Mu'alla dan disahihkan waqafnya termauquf ala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Disahihkan oleh Daruqutni rahimahullah ta'ala waqfuhu. Tapi dari sisi makna namanya benar. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini as-silsilah sahihah bahwasanya al-munafiq alim lisan itu perkara yang sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Karena sudah kita ketahui yang namanya orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan tentunya seperti yang diketahui dari ayat Al-Quran dan bagaimana keadaan orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan kenapa Nabi SAW beliau merasa akan peringatkan sahabatnya atau umatnya dari munafik alimul lisan? Karena orang-orang yang alimul lisan, yang pandai berbicara, fasih dalam berbicara, itu seperti dikatakan oleh Nabi SAW dan hadisnya telah kita lihat di Sahih Bukhari, Hadis Ibn Umar, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari sebagian al-bayan, itu al-fasohah, itu sihra, bisa menyihir. Perkataan yang fasih, ucapan yang baik, itu bisa menyihir orang yang mendengarnya. Maka kalau orang munafik, yang mana sudah kita tahu munafik adalah musuh Islam. Orang munafik adalah musuh Islam yang menginginkan keburukan untuk kaum muslimin. Ketika dia berbicara, maka kalau kaum muslimin sampai tersihir, sampai terpengaruh dengan pembicaranya, maka akan bisa merusak agama mereka. Oleh itu Nabi SAW sangat memperingatkan, memperingatkan dari hal tersebut. Innamal bayanu nasihra. Dan di sini Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhwafa ala ummati kullu munafiq alimul lisan. Kullu munafiqin alimul lisan. Dari Imran, haddarana Rasulullah kullu munafiq alimul lisan. Dan juga seperti telah kita pelajari di kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, di penjelasan tentang inna minal bayani la sihra, bahwasanya terkadang kebatilan ketika disampaikan dengan perkataan yang fasih itu bisa melebihi orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya menganggap sesuatu kebaikan. Sebagaimana kebenaran terkadang ketika tidak disampaikan dengan cara yang baik, itu bisa tidak tersampaikan kebenaran yang hendak disampaikan. Dan telah kita lihat perkataan sebagian penyair, fi zukhrufil qaul tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tabihi su' ta'biri. Kan dalam perkataan yang dihiasi itu tazyinun li batilihi, terkadang bisa menghiasi kebatilan orang yang menyampaikannya, dihiasi sehingga terlihat bagus kebatilan tersebut. Wal haqqu qad ya'tabihi su' ta'biri, dan kebenaran terkadang tidak tersampaikan tatkala kurang baik di dalam menyampaikannya. Dan di sini bukan berarti celaan terhadap al-fasaha, terhadap kalam yang baik. Karena Nabi SAW la afsahun nas, orang yang paling fasih di dalam berbicara. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Tidak semua orang yang fasih dalam berbicara itu menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu kita dapatkan dari asal salafun salih, bagaimana salafun salih memperingatkan kita dari al-islah, itu mendengarkan perkataan ahlu al-bidah, ahlu batil. Kenapa? Karena seorang bisa terpengaruh dengan apa yang dia dengar, dan itu musyahad. Kita bisa menyaksikan dan melihat langsung banyak orang-orang yang kagum dengan keadaan ahlu batil. Yang tadi istiqomah justru dia menjadi pengagung ahlu batil. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia terpedaya dengan manisnya, dengan bagusnya, dan dengan fasihnya orang yang menyampaikan tersebut. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati ketika kita mendengar perkataan seorang, lihat hakikat perkataan tersebut. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kefasihan perkataan seseorang. Sebagaimana kita harus berhati-hati dari perkataan ahlu batil. Karena ahlu batil aslinya yang dia ucapkan adalah kebatilan. Ahlu bidah aslinya yang ia sampaikan adalah kebidahan. Maka jangan sampai kita menyebabkan dari kita tergelincir dengan mendengar perkataan ahlu batil. Sudah kita lihat sekali lagi asal-asal salafun salih dari tahdid, peringatan dari mendengar kalam ahlu batil. Sampai sebagian salaf berkata kepada putranya ketika melewati ada sebagian qasas, orang-orang yang suka menceritakan kisah-kisah yang tidak ada sandarannya dari hadis yang sahih, ia berkata kepada putranya, ya bunayyi, kanda isbi'aika fi udhunik wasdud, wahai putraku, letakkan jarimu di telingamu dan tutup dengan rapat-rapat, dengan sampai mendengar perkataan tersebut. Kenapa? Karena al-qalbu da'if wa syubha khattara, hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu menyebar. Sekali lagi kita harus berhati-hati, kita harus berhati-hati dan tidak boleh bertahun dalam masalah ini. Inna akhwafa ma akhwafa ala ummati kullu munafiq alim lisan. Terkait yang paling aku khawatir kata umat adalah setiap munafik yang pandai berbicara, yang pandai berbicara. Sekali lagi, kepandaian berbicara bukan ukuran kebenaran. Kebenaran ukurannya adalah sesuai atau tidaknya perkansuan dengan Al-Quran wa Sunnah. Kalau sesuai berarti benar. Kalau bertentangan sekalipun disampaikan dengan ucapan yang baik, dengan perkataan yang menarik, maka itulah kebatilan. Wajib kita untuk menolaknya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.